tonua, a santa tonua, pusu santa rinoto, yam puska santa tondo, a poda tonua, a santa tonua, pusu santa rinoto, yam puska santa tondo. Algo alba ya tume yam beneton wa katfan yam kab da ton kab som se yam min da ton dose tipu se yam barka yam nera fainga.